Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syar al ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan urian dan penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah perbedaan antara al-ilm dengan al-mal, ilmu dengan harta. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan yang beliau uraikan pada al-wajhu tsalatsun, sisi yang ke-30, di mana pada sisi tersebut beliau menyebutkan bahwasannya hakikat dari seseorang yang memiliki harta, sahibul mal, ia mengumpulkan sesuatu yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Fahuwa talibun ma'la sabila ilaih. Dan ia hakikatnya mencari sesuatu yang tidak ada cara baginya untuk terlepas dari dua perkara yang tadi disebutkan. Ini sekali lagi apabila seorang yang berharta dia menginginkan kesempurnaan dengan hartanya. Seorang yang Allah berikan kepada dirinya harta, dia inginkan agar ia juga mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Azza wa Jalla, demikian pula di sisi masyarakatnya. Beliau kemarin sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung, penjelasan yang beliau sebutkan secara kesimpulan kita ringkas dan kita ulang, bahwasanya al-qudrah, kemampuan untuk melakukan sesuatu, adalah sifatu kamal, sifat yang sempurna. Dia bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan, dia wujudkan karena dia berharta, dia punya mal, maka orang pandang dia sebagai seorang yang mulia. Wal istighna 'anil ghair aydhan sifatu kamal. Dan ketika seseorang tidak butuh kepada orang lain, ini juga termasuk dari sifat yang sempurna, yang hakikatnya mahbubatun bidzat, dicintai oleh masing-masing jiwa. Tidak ada siapapun di antara kita melainkan berharap agar supaya mendapatkan kedua sifat tersebut, al-qudrah, mampu melakukan sesuatu, wal istighna 'anil ghair, dan tidak butuh kepada orang lain. Menunjukkan kita memiliki sesuatu berupa harta sehingga mencukupkan kita dengan harta tersebut dari at-tatallu' fi aydin nas, berharap dan meminta kepada manusia. Kedua sifat tersebut adalah sifat yang mulia. Namun bila kita melihat dari sisi harapan seorang yang berharta, dia menginginkan dengan hartanya juga mendapatkan kemuliaan, dan tidak ada cara baginya untuk bisa meraih kemuliaan dengan hartanya melainkan dengan ia mendermakan hartanya tersebut. Dia berikan kepada mereka para fuqara. Dia bantu saudaranya dengan hartanya. Dia santuni saudara-saudaranya yang dalam keadaan membutuhkan bantuannya. Naam. Dalam keadaan sifat as-sakhawah wal-jud, kedermawanan dan suka bersedekah tersebut adalah sesuatu yang bila kita melihat dari kedua sifat sempurna yang tadi kita sebutkan, seakan-akan berlawanan antara satu dengan yang lain. Dia ingin bersedekah, muncul di benaknya, jangan-jangan ketika dia sedekahkan, dia nantinya gak mampu atau kurang mampu lagi. Nah, kalau semisal dia sedekahkan, muncul di benaknya, jangan-jangan nantinya dia memiliki sifat butuh kepada orang lain. Yang sebelumnya dia mampu melakukan apa saja bisa, yang sebelumnya dia gak merasa butuh kepada orang lain, ketika dia sedekahkan hartanya, dia berikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, terbayang di benaknya seakan-akan kemampuan yang dia miliki tidak butuh kepada orang lain, yang sebelumnya dia miliki akan bisa terkurangi disebabkan karena harta yang dia berikan tersebut. Ini yang beliau maksud. Sisi kesempurnaan bagi seorang yang berharta itu ternyata membutuhkan perjuangan yang besar, perjuangan yang tidak remeh, membutuhkan adanya usaha, membutuhkan adanya bagaimana caranya seseorang tersebut bisa mengekang dirinya agar gambaran-gambaran tersebut itu bisa terhempaskan dari benaknya. Nah, karena itulah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Azza wa Jalla memuji mereka, orang-orang Ansar, karena sifat dermawannya mereka membantu saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin tanpa memperhitungkan, tanpa melakukan perhitungan terkait harta-harta yang dimilikinya, seberapa besar kurangnya. Naam. Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia di surah Al-Hasyr, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang Allah jaga dari kekikiran dirinya, asyuh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga dengan penjagaan dari sisi Allah Azza wa Jalla, bayangan-bayangan terkait menodai, demikian pula mengurangi sifat al-qudrah, demikian pula al-istighna anil ghair, itu bisa dia tepis, bisa dia hilangkan. Nah, kita lanjutkan penjelasan yang beliau sebutkan alaihi rahmatullah. Fali ajli maili taba' ila husulil madhi wa thana' wa ta'zim bi hubbil judi was sakha'i wal makarim wa li ajli fawtil qudratil hasilati bi sababi ikhrajihi wal hajati al munafiyati li kamalil ghina yuhibbu ibqa'a malihi. Disebabkan karena kecenderungan jiwa seseorang untuk dia bisa mendapatkan pujian, untuk dia bisa mendapatkan sanjungan, pengagungan, bihubbil judi was sakha'i wal makarim. Naam. Maka dia mencintai untuk memiliki sifat al-jud was sakha' wal makarim, sifat dermawan, sifat ringan tangan, demikian pula suka menderma hartanya kepada orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang dipuji oleh masyarakat ketika mereka melihat orang yang berharta itu melakukannya. Wali ajli fawtil qudratil hasilati bisababi ikhrajihi wal hajati al munafiyati li kamalil ghina yuhibbu ibqa'a malihi. Demikian pula disebabkan karena kekhawatiran, jangan sampai nantinya kemampuannya tersebut yang sudah dia usahakan akan hilang darinya. Disebabkan dia mengeluarkan hartanya, wal hajatil munafiyati likamalil ghina, demikian pula adanya kekhawatiran jangan sampai nantinya dengan dia mengeluarkan hartanya akan bisa mengurangi kesempurnaan kecukupannya dari orang lain. Maka orang tersebut menginginkan untuk menahan hartanya. Ia ingin agar orang lain memujinya, harus dia infakkan. Dari satu sisi dia tidak ingin kemampuannya dan tidak butuh kepada orang lain disebabkan karena hartanya tidak hilang dari dirinya. Maka dia ingin dari sisi tersebut untuk menahan hartanya. Terjadi tarik menarik antara dikeluarkan, kalau tidak dikeluarkan masyarakat akan menggunjingnya, masyarakat akan mencibirnya. Kalau semisal dia keluarkan, akan hilang darinya kemampuannya tersebut. Ini dua sisi yang beliau sebutkan, saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan dia tidak memiliki pilihan untuk bisa keluar dari salah satu pada kedua perkara yang tadi disebutkan. Fayabqa qalbuhu waqifan baina hadaini da'yaini yatajadabani. Maka hatinya tersebut senantiasa harus menghadapi dua ajakan tersebut. Yatajadabanihi, yang ajakan-ajakan tersebut saling menarik, berupaya untuk mengalahkan ajakan yang satunya. Nah, antara dia keluarkan, kalau tidak dikeluarkan nanti masyarakat akan mencibirnya. Antara dia tahan, kalau semisal nantinya dia tahan, maka sifat kemuliaan, demikian pula kemampuan yang dia miliki akan terus ada pada dirinya. Terjadi talik ulur antara satu dengan yang lain. Fayabqa qalbuhu fi maqamil mu'aradati bainahuma, sehingga hatinya tersebut senantiasa berada pada posisi melawan salah satu dari keduanya tersebut. Faminan nasi man yatarajjahu indahu janibul badli wal judi wal karam. Ada di antara manusia yang dia bisa mengedepankan sisi harus berinfak, harus berderma, berbuat baik kepada orang lain. Fayu'thiruhu alal janibil akhar, sehingga dia bisa mengedepankannya dari sisi yang lain, sehingga dia merasa rela, lapang. Kalau semisal sifat kudroh, kemampuan dari dirinya tersebut itu berkurang, dia merasa rela, lapang ketika sifat al-istighna, gak butuh kepada orang lain, itu menjadi berkurang dari dirinya. Nah, inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah jaga dirinya dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung, dan ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya yang secara tabiat menyukai harta, yang dengan harta tersebut dia bisa memperoleh sekian kemuliaan, kemuliaan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Wa minhum man yatarajjaha, man yatarajjahu indahu janibul imsak. Namun ada pula di antara mereka yang lebih condong untuk mengedepankan dia tahan hartanya. Ada sifat kikir, bakhil dari dirinya. Wa baqa'il qudrati wal ghina fayu'thiruhu, dia lebih mengedepankan agar kemampuan dan kekayaan dirinya tersebut itu terus ada padanya, sehingga itu yang lebih dia prioritaskan. Akhirnya jadilah dia sebagai seorang yang bakhil, jadilah dia sebagai seorang yang suh, yang kikir. Naam, disebabkan karena terkalahkan dengan ajakan-ajakan yang tadi disebutkan. Fahadhani nadharani lil'uqala, lil'uqala. Maka kedua sisi pandangan ini itu dilihat oleh mereka orang-orang yang berakal. Mereka akan bisa melihat ini orang dengan hartanya apakah dia kikir, atau ini orang dengan hartanya apakah dia suka berinfak. Naam, mereka tentu akan memuji orang yang berinfak dibandingkan seorang yang menahan hartanya. Bahkan di mata mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Naam. Demikian pula awamul muslimin menganggap itu adalah sebagai sesuatu yang terhormat. Ketika seorang berharta, dia memiliki sifat karam, sifat dermawan. Mereka anggap itu adalah sebagai celaan ketika seorang yang berharta padanya ada sifat kikir, sifat bakhil. Bila mereka dengan sedikit dan dangkalnya ilmunya saja bisa menyimpulkan apa yang tadi disebutkan, fakaifa bi ahli sunnah bis salafiyin, maka bagaimana dengan ahli sunnah, dengan salafiyin yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa minhum man yablughu bihil jahlu wal hamaqatu, di antara mereka, sehingga ada tiga golongan yang mengedepankan untuk berinfak dan berderma, yang kedua mengedepankan untuk kikir dan dia tahan hartanya. Ada kriteria yang ketiga kata beliau. Di antara mereka ada yang terbawa oleh sifat kejahilan wal hamaqah dan kedunguan dirinya. Ila haitsu yuridul jam'a bainal wajhain, dia menginginkan untuk bisa mengumpulkan kedua sisi tersebut. Sisi bagaimana caranya agar supaya dia bisa dipuji oleh manusia. Sisi bagaimana caranya agar supaya dia bisa terhormat di tengah masyarakat. Dan sisi bagaimana caranya agar supaya hartanya tersebut itu ada padanya. Nah, fayaidun nasa biljudi wassakha'i wal makarim tama'an minhu fi fawzihi bil madhi wassana'i ala dhalik. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dia memberikan sifat kedermawanannya, demikian pula kelapangannya, demikian pula as-sakha, suka menderma dirinya dalam keadaan berharap agar dengan apa yang dia kerjakan tersebut itu mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari masyarakat. Dia tidak berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia ingin mendapatkan kemuliaan, dia ingin disanjung. Dan itulah yang dicita-citakan oleh mereka, orang-orang yang berharta, ya kan, ingin mulia, ingin disanjung oleh masyarakat, dipandang terhormat oleh masyarakat. Maka dia kumpulkan dua perkara yang tadi disebutkan. Dia bersedekah, dia memberikan hartanya, namun menginginkan pujian dari manusia. Siapa yang ribut itu? Nah. Wa inda huduril waqti la yafi bimaqal. Namun hakikatnya di satu waktu dia tidak memperhatikan, tidak menggubris apa yang diucapkan oleh mereka berupa sanjungan-sanjungan dan pujian tersebut. Hakikatnya demikian. Orang yang dungu, orang yang jahil berupaya untuk mengejar kemuliaan dengan berinfak, sehingga jadilah dia dikenal sebagai seorang yang suka bersedekah, namun ternyata tujuannya agar supaya dipuji oleh masyarakat, disanjung oleh masyarakat. Namun di satu waktu dia tidak perhatian dengan sanjungan-sanjungan tersebut. Fayastahiqu dzam wa yabdhuru bi lisanihi wa yumsiku bi qalbihi wa yadihi wa yaqa'u fi anwa'il qaba'ihi wal fadha'ih. Sehingga dia mendapatkan celaan, dia pun yubdhilu bilisani, lisannya kotor menjelek-jelekan mereka. Naam. Wa yumsiku biqalbihi wa yadihi, dia tahan hatinya dan tangannya. Fayaqa'u fi anwa'il qaba'ihi wal fadha'ih, akhirnya dia terjatuh ke dalam sekian perkara-perkara yang jelek, sekian perkara-perkara yang hina, yang rendah. Karena tujuannya adalah pujian manusia untuknya. Ketika dia melihat ada si fulan disedekahkan hartanya, kemudian ternyata si fulan tidak berterima kasih terhadap pemberiannya, dia cela si fulan tersebut. Dia rendahkan dirinya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi mereka al-aghniya, orang-orang yang kaya, di dalam firman-Nya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yadba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih baik dibandingkan bersedekah, namun diikutkan setelahnya gangguan dengan lisan, gangguan secara fisik kepada seorang yang disedekahi tersebut. Qaulun ma'ruf yang disebutkan dalam ayat tersebut maknanya adalah al-'af. Dia meminta maaf, dia menyampaikan uzur, tidak bisa memberikan bantuan kepada dirinya. Itu lebih baik, kata Allah Azza wa Jalla, dibandingkan dia paksa dirinya untuk dia bersedekah, mengharapkan agar dia mendapatkan sanjungan dan pujian, namun ternyata setelah perkara tersebut tidak dia dapatkan, dia hinakan orang tersebut dengan lisannya, wal'iyadzu billah. Nah, ini keadaan orang yang ketiga, berharap agar dengan hartanya tersebut ketika dia sedekahkan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Faida ta'ammal ta'ahwala ahli dunia minal aghnia, bila engkau melihat keadaan orang-orang yang berharta dari kalangan orang-orang yang kaya, ra'aitahum tahta usri hadhil baliyah, kamu akan melihat, kata beliau alaihi rahmatullah, terjatuh ke dalam musibah yang seperti ini. Dia bersedekah, namun ternyata kotor lisannya dari cacian, celaan kepada orang yang disedekahinya tersebut. Dia ungkit-ungkit pemberiannya, dia sebut-sebut apa yang telah dia berikan kepada dirinya. Kenapa? Karena tidak adanya keikhlasan dari hatinya tersebut. Ia mengejar dan berharap dengan apa yang dia infakkan mendapatkan kebahagiaan dalam perkara dunia. Subhanallah, wal'iyadzu billah. Wahum ghaliban yabkuna wa yashkun, dan kebanyakan di antara mereka itu menangis ketika bersedekah, tersenyum di hadapan orang yang menerima harta tersebut. Ketika orang itu memuji, dia bahagia. Namun ketika bersendirian, dia menangis sedih. Hartaku, hartaku. Nah, seharusnya dia bisa membeli ini, seharusnya dia bisa berkecukupan dengan hartanya, sehingga akhirnya dia berkurang, menangis dia. Wa yashkuna, dan mengeluhkan orang tersebut. Dia mengeluh, mengeluh kepada kawannya. Dia keluhkan, oh si fulan datang kepada dirinya minta harta, si fulan datang kepada dirinya pinjam hartanya, si fulan meminta dirinya untuk berta'awun. Mengeluh, wal'iyadzu billah. Ini keadaan kebanyakan orang-orang yang berharta itu demikian, kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Bila kebanyakan orang-orang yang berharta itu demikian, maka berarti kesimpulannya sangat sedikit mereka orang-orang yang berharta dalam keadaan tulus dia berinfak dari hatinya. Ia berderma, ia berinfak mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat ahli iman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah sifati mereka ahli iman dalam ayat tersebut ketika mereka bersedekah, ketika mereka memberikan harta, menolong orang-orang yang membutuhkan dengan hartanya. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberikan makan kalian, menyedekahkan harta kita untuk kalian, liwajhillah, berharap wajah Allah, pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak berharap kalian membalas apa yang kita berikan tersebut, dan kita tidak berharap adanya terima kasih dari kalian terkait apa yang kita infakkan untuk kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat ahlul iman. Namun bila kita cermati, kebanyakan di antara orang-orang yang berharta ketika mereka menginfakkan hartanya seperti yang beliau sebutkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, itu sangat jauh dari sifat-sifat terpuji yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia. Nah, rata-rata di antara mereka terjatuh ke dalam sifat al-imsak. Dia tahan hartanya. Dia tidak mau menginfakkan hartanya. Dia tidak mau mendermakan hartanya. Karena adanya kekhawatiran dia tidak mampu. Adanya kekhawatiran nanti dia miskin. Nanti dia yang giliran berharap kepada orang lain. Kekhawatiran-kekhawatiran yang hakikatnya adalah bayang-bayang dari syaitan. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Asyaitan senantiasa menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ketika berinfak dibayangkan miskin oleh syaitan. Ketika ingin bersedekah dibayangkan dia juga seorang yang kurang. Dia juga seorang yang butuh. Nanti dia tidak mampu dengan hartanya tersebut untuk melakukan ini, melakukan itu. Dibayang-bayangi oleh syaitan. Demikian pula syaitan senantiasa memerintahkan kalian melakukan perbuatan fahsya, kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan untuk kalian ampunannya dan kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hasungan untuk seorang berinfak di jalan Allah. Sekian banyak ayat Al-Quran memotivasi seseorang, menghasung seseorang, bahkan menyebutkan keutamaan yang demikian besar bagi mereka orang-orang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian boleh sebutkan inilah keadaan, dengan apa yang beliau uraikan tadi tersebut menggambarkan inilah keadaan orang yang berharta. Kalau dia berharta ternyata sulit untuk mengejar kemuliaan dengan hartanya. Karena adanya sesuatu yang berlawanan, talik menarik dalam hatinya antara menginfakkan, mengeluarkan atau dia tahan hartanya. Wa amma khinal ilm. Adapun ketika seseorang mendapatkan kekayaan dengan ilmu, mendapatkan kekayaan dengan ilmu, la ya'ridu lahu syai'un min dzalik, tidak ada perkara yang di atas yang tadi disebutkan akan menimpa dirinya. Bal kullama badalahu, bahkan ketika seorang yang berilmu dia berikan ilmunya, dia ajarkan orang lain ilmu yang ada pada dirinya, izdada bibadlihi farohan wa sururan wa ibtihaja, akan semakin bertambah dengan dia berinfak dengan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya, dia bimbing seorang yang jahil dengan ilmunya, akan semakin bertambah rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang berasal dari lubuk hatinya. Senang dia. Nah, ketika seorang berhasil dia ajari ilmunya. Jangankan ya, seorang yang mengajari orang lain dalam perkara-perkara ilmu al-akhirah, ilmu akhirat, ilmu syar'i, dalam perkara ilmu dunia saja, ketika seseorang mengajari orang lain sehingga dengan apa yang diajarkan akhirnya orang lain itu berhasil, maju usahanya, lancar bisnisnya, akan muncul dari dirinya rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira. Dia akan pamer kepada orang lain dan mengatakan, lihatlah si fulan, dia berhasil demikian dan demikian karena saya ajarkan dia apa yang dia bisniskan tersebut. Bahagia dia, senang hatinya. Nah, terlebih lagi bila yang diajarkan adalah ilmu ad-din, ilmu agama, semakin bahagia dirinya ketika seorang yang diajari tersebut semakin bertambah ilmunya dan menyerap apa yang diajarkan dari dirinya tersebut. Wal 'alimu in fatathu ladzatu ahli al-ghina wa tamattu'uhum bi amwalihim fahum aydan qad fatathum ladzatu ahli al-'ilm. Dan seorang yang alim walaupun mereka tidak mendapatkan kelezatan seperti kelezatan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta. Demikian pula terluputkan dari mereka untuk bisa menikmati harta-harta mereka. Maka fahum ayadhan, mereka orang-orang yang kaya juga, qad fatathum ladzatu ahli ilm, mereka terluputkan dari merasakan kelezatan yang dirasakan oleh ahlul ilm. Wa tamattu'uhum bi'ulumihim wa ibtihajuhum biha, dan merasakan kenikmatan ketika seorang memiliki ilmu dan merasakan bahagia dengan ilmunya. Orang yang kaya tidak bisa merasakan itu seluruhnya. Adapun seorang yang berilmu hanya terluputkan kelezatan dari kelezatan-kelezatan dunia, namun hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan yang terus-menerus dia harapkan karena akan bersambung hingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keutamaan yang sangat besar dari seorang yang berharta dengan seorang yang berilmu. Fama'a sahibul ilmi min asbabil ladzati ma huwa a'zamu wa aqwa wa adwamu min ladzatil ghina. Dan hakikatnya orang yang berilmu itu bisa meraih, merasakan kesebab, merasakan atau meraih sebab-sebab yang dengannya dia merasakan kelezatan, kenikmatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat dampaknya. Wa adwam, dan lebih langgeng, terus menerus dia rasakan kelezatan tersebut. Min ladzatil ghina, dibandingkan kelezatan yang hanya diraih dengan harta saja. Kelezatan yang diraih oleh ahli ilm itu sangat besar, sangat mulia, tidak sebanding dengan kelezatan yang bisa diraih dengan harta. Wa ta'abuhu fi tahsilihi wa jam'ihi wa dhabtihi aqallu min ta'bi jam'il mal. Dan rasa capek, rasa letih yang dirasakan oleh seseorang yang meraih ilmu dan mengumpulkan ilmu itu lebih sedikit dibandingkan rasa letih, rasa capek yang dihasilkan oleh mereka orang-orang yang mengumpulkan harta. Coba lihat realita kenyataan yang beliau sebutkan alaihi rahmatullah. Orang yang berharta siang malam dia memikirkan bisnisnya, memikirkan hartanya. Bagaimana hartanya caranya bisa bertambah, bagaimana caranya tunggakannya tersebut bisa dia bayar, bagaimana caranya utang-piutang yang dia tersangkut dengan saudaranya bisa dia lunasi. Sekian banyak usaha-usaha itu ditempuh untuk dia mendapatkan harta. Terkadang ada seorang yang dia memeras keringatnya, dia mengejar harta siang dan malam tanpa istirahat, ya kan? Siang dan malam tanpa istirahat. Walaupun istirahat matanya, hakikatnya tidak, karena terus bisnisnya tersebut berjalan walaupun via online, ya kan. Setelah bangun tidur, wah menerima orderan, masya Allah ini dari si fulan. Tidak istirahat dia. Berbeda dengan seseorang yang memiliki al-ilm, rasa capek, rasa letih yang dia dapatkan terkait mendapatkan kelezatan dan kemuliaan lebih sedikit dibandingkan orang yang berharta. Namun dari sisi kemuliaan tentulah seorang yang berilmu jauh lebih afdal dibandingkan seorang yang berharta. Fajam'uhu wa alamuhu duna alamihi. Ketika dia mengumpulkan harta, sakit karena harta itu di bawah rasa sakit yang dihasilkan oleh orang yang mengumpulkan ilmu. Kama qala ta'ala lil mu'minin, sebagaimana yang Allah katakan bagi mereka orang-orang yang beriman, tasliyatan lahum, dalam rangka memberikan motivasi dan hasungan, kabar gembira untuk mereka, bima yanaluhum minal alami wa ta'bi fi ta'atihi wa mardhatihi, terkait adanya rasa sakit, rasa capek ketika mereka berupaya untuk meraih ketaatan di sisi Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam konteks berperang, berjihad di jalan Allah, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-104, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kalian merasa lemah dari memerangi kaum-kaum tersebut. In takunu ta'lamun, kalau semisal kalian merasakan sakit ketika kalian berjihad, berperang melawan mereka orang-orang kafir, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ingat, sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga merasakan rasa sakit, rasa letih sebagaimana yang kalian rasakan. Namun Allah ingatkan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun kalian bisa berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang tidak bisa mereka harapkan. Karena seorang mukmin ketika dia berperang, dia merasakan rasa sakit, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang yang kafir ketika dia merasakan sakit, merasakan letih, ketika mereka memerangi ahli iman, mereka tidak berharap, tidak bisa berharap seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang tadi diuraikan saja tergambarkan kepada kita betapa jauh perbedaan antara al-ilm dengan al-mal, ilmu dengan harta. Karena itulah disebutkan di dalam hadis tentang keadaan seseorang yang Allah sebutkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, bi afdhalil manazil, seorang yang paling afdhal, paling mulia kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa taala adalah seseorang yang Allah berikan kepada dirinya apa? Al-ilmu wal mal, ilmu dan harta. Dengan ilmunya dia bisa merasakan kemuliaan, kelezatan. Dengan ilmunya dia bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Dengan hartanya dia bisa mengejar keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah azza wajalla dalam keadaan menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara kesimpulan, seorang yang berharta, kalau semisal dia berkeinginan agar supaya hartanya tersebut tidak memperdayanya, agar supaya dia bisa mengalahkan bisikan di dalam dirinya untuk menahan kikir, bakhil, tidak berinfak di jalan Allah Azza wa Jal, maka harus bersemangat untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersemangat mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa meraih keutamaan yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala dengan amalannya dan dengan hartanya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.